bersama apabila kita selalu berbeda dalam pandangan. Sungguh tak mungkin kita kan dapat bersatu, yang ada hanya kita berpaling dari rindu. Lebih baiknya kita kan berpisah saja, semua ini tak sengaja.

Dari hari-hari ku rasa. tanpa mata. Tak mudah ditelan masa, hadir dari pancaran mata dan melekat di lubuk jiwa. Walau di jalan berbeda, hidupku hanya satu.

harus menghadang perjalanan cinta kita berdua. Meskipun engkau dan aku jatuh di dalam cinta yang tulus darinya, mengapa dulu kini